Mitra bisnis, koruptor kembali mendapat remisi. Seperti dikutip Jawa Pos, terpidana kasus mafia pajak Gayus Tambunan mendapat remisi ganda, yakni remisi umum hari kemerdekaan dan remisi khusus hari raya keagamaan, total selama 4 bulan. Pemberian remisi kepada napi koruptor seperti ini tidak konsisten dengan semangat awal pemerintahan Presiden SBY untuk memberantas korupsi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Eros Jarot. Pak Eros, apa komentar Anda soal pemberian remisi ini? Sederhana aja. Dengan kata lain, siapapun yang beri remisi, ya, yang mengatakan selamat berkorupsi, nanti saya ampuni. Gitu. Ini memang satu hal yang memalukan ini. Artinya ya, pantesan jera itu tidak akan terjadi, karena memang yang harus dihukum mati malah dia dikasih keringanan, kasih apa lagi. Masa kalau kejahatan-kejahatan yang sifatnya kesilapan, seperti ya walaupun bunuh tapi dalam keadaan yang tidak sadar, tidak apa, tapi tetap dihukum, itu bisa lah. Kalau koruptor itu jelas-jelas pembunuh massal itu genocide, dia bunuh masa depan orang rakyat banyak itu. Saya sih sudah keterlaluan lah memang pemerintah ini kayaknya tidak mati rasa telinga dan mungkin juga sudah kehilangan akal sehat. Gitu. Mulai pemerintahan kita ini kan tercermin dari cara dia membaca aturan-aturan yang diberlakukan. Walaupun ada tersedia remisi, tapi bisa ditolak kan gitu kan. Tidak serta-merta kan. Terutama bagi koruptor itu saya rasa tidak perlu ada remisi. Ini jadi aneh ini. Ini juga menteri yang baru juga tidak jelas ini. Beberapa waktu lalu juga pernah ada wacana mengenai penghentian pemberian remisi kepada koruptor karena dinilai sebagai extraordinary crime. Apakah Bapak setuju dengan wacana tersebut? Remisi itu tidak ditiadakan ya nggak bisa. Tapi kan kita sebagai pemerintah harus punya ketegasan yang ini nggak dikasih, ini nggak usah. Kita harus ada perdebatan panjang. Berkuasa, kepenguasaan namanya juga pemerintah kan. Dia punya hak untuk, apalagi dalam hal ini presiden ya, punya hak penuh itu untuk menolak siapapun. Memberikan arahan pada menterinya tidak sekarang inilah. Lalu bagaimana Bapak menilai komitmen pemberantasan korupsi yang berjalan saat ini di Indonesia? Ya buktinya orang masih terus korupsi berarti kan ada kewibawaan. Di sini penegakan hukum juga dianggap tidak konsisten ya karena ada remisi ini akhirnya korupsi terus. Ya kan? Buktinya korupsi masih terjadi terus. Ini kan adanya satu indikasi bahwa di atas juga ada hal-hal yang memang mungkin ditengarai sebagai melakukan tindakan-tindakan yang kurang lebih sama ya. Jadi yang di bawah ya seperti ini. Kita kan budaya paternalisme itu masih tinggi. Jadi gue percontohan dari atas ya. Itu sangat tinggi. Sehingga kalau saya lihat situasinya seperti sekarang, ya mungkin yang di atas ini nggak benar. Dalam pandangan Bapak, apa sebenarnya hukuman yang ideal bagi para koruptor di Indonesia? Ya kalau tidak ada kan satu tindakan yang membuat betul-betul jera kayak hukum mati itu kan orang jadi takut ya. Atau pemiskinan yang berlapis gitu ya. Sehingga semua hartanya dibangkrutkan atau kemudian ya mungkin dibuang. Kalau dulu ada Pulau Buru kenapa sekarang nggak ada gitu kan. Artinya teman-teman yang dulu dari kejahatan yang belum tentu juga ya kejahatan politik itu kan masih relatif gitu kan. Itu aja juga disiksa sebegitu lama, sekitar 20 tahun. Dibangkrutkan semuanya, akun datanya dimatikan. Nah ini koruptor ini kan lebih jahat dari PKI. Karena kalau kejahatan politik itu kan masih relatif ya. Bagaimana kita melihatnya kan gitu. Tapi korupsi udah mau lihat dari sisi mana aja udah kalah itu, udah nggak bisa itu. Itu pembunuh masa depan. Bisa dikatakan kejahatan yang melakukan seperti genocide dengan pembunuhan massal itu kan. Ini juga hal seperti ini kan nggak pernah dipikirkan. Kalau dengar sedikit-sedikit yang berbau kiri itu, wah kayaknya seperti melihat setan atau hantu blau. Padahal korupsi itu lebih perbuatan yang lebih kecil gitu. Nah kalau saya ngomong ini nanti, wah Eros Jarot pro-komunis kan goblok saya itu. Aduh, udahlah bangsa ini kok diperbodoh terus mulai pemberitaan, mulai kotika laku para pejabat dan tinggi negara. Semuanya serba membuat kita jadi bodoh. Bangsa yang terpenjara kebodohan ini kan yang terlalu dipihara ini. Pelihara seperti ini yang membuat kita gak beramai. Karena kita gak berani bertindak, karena gak berani menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Semuanya sebuah sok santun itu ya. Padahal kesantunan yang mencelakakan, itu kan nggak penting lagi gitu. Karena ya memang corrupted. Jadi corrupted sebagai sudah mentally corrupt itu bukan hanya ambil uang saja, tapi seluruh pemikirannya corrupt, morally corrupt itu kan, intellectually corrupt. Jadi ya memang sudah kebangkrutannya sudah mulai terlihat dengan jelas. Maaf lahir batin yang merasa tersinggung ya salah sendiri gitu, tapi saya sudah minta maaf ya. Demi kejayaan Indonesia kita berani mengatakan go to hell itu corruptor. Demikian politisi Eros Jarot. Saya Wendy Lim.